Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? Atas sekali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'udumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalannya, apakah tujuan sebenar Islam didatangkan? Jadi soalannya, apakah tujuan agama Islam didatangkan? Jawabnya, sebenarnya Islam itu sendiri bukanlah merupakan perkara baru, pelik lagi terasing. Tetapi ia adalah agama sejagat yang wujudnya sama dengan wujudnya manusia di alam dunia ini, yang bertujuan untuk memimpin dan memandu manusia ke arah kehidupan yang baik lagi sempurna di dunia dan di akhirat, di samping untuk menyelamatkan manusia daripada kejahilan, kebinasaan dan kesesatan. Jadi kalau ditanya tujuan apa sebenar Islam itu dibawa datang, soalan ini tak tepat. Nampak? Sebab kalau benda yang bawa datang ni asalnya tak ada lah, sedangkan dia bersama-sama dengan manusia yang pertama, Islam dah. Nampak? Kalau dia bawa datang ke dia, maknanya dulu agama lain lah, Nabi-Nabi. Kerana ada orang hidup faham, Islam ini start pada zaman Nabi Muhammad SAW, salaf. Nampak? Itu kepercayaan salaf dipanggil. Atau khurafat. Atau ajaran sesat. Islam ni start zaman Nabi kita. Dah. Semua Nabi Islam berlaku. Nampak? Cuma dia panggil syariat. Syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Musa, dia lain-lain sikit. Ada perbezaan. Nampak? Agama se-Islam. Nabi Ibrahim di antara Nabi-Nabi tua dah. Nak ribuan tahun dah. Kan dia pesan kepada anak dia, Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati hei anak-anakku, melainkan kamu dalam agama Islam. Nah, jadi bukan dia baru datang. Bukan baru datang, tetapi dia sekali dengan manusia yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Bukanlah dulu agama Nabi Isa Kristian. Agama yang dibawa datang oleh Nabi Musa Yahudi, salah. Ada orang yang cakap lagu tu. Salah besar. Nabi Musa, Nabi Isa membawa agama Islam. Nampak? Kemudian daripada wafat Nabi Musa, diselewengkan ajaran Taurat, baru dikenal dengan nama Yahudi. Sebelum tu orang yang ikut kitab Taurat dipanggil orang Islam. Begitu juga setelah wafatnya Nabi Isa AS, 500 tahun dah wafat, dipinda kitab Injil, barulah dapat nama kafir. Pasal apa? Pasal pinda kitab. Ada pun yang tak pinda kitab, yang beriman dengan kitab asal, Muslim lah tu. Cuma kita dipanggil Islam umat Muhammad. Yang sebelum kita dipanggil dengan Islam umat Isa, Islam umat Nabi Daud, Islam umat Nabi Musa. Bukan benda baru. Jadi Islam ini membimbing kita daripada kejahilan, kebinasaan dan kesesatan. Batulah orang yang mendekati Islam, dia tak dapat tidak daripada kena menghadiri majlis-majlis ilmu. Kerana ilmu pengetahuan itu adalah satu juzuk yang sangat besar daripada Islam itu sendiri. Orang yang telah taubat, orang yang telah insaf, kita tak terima melainkan dia hadir majlis-majlis ilmu. Rajin kita dengar orang taubat dah. Dah ngisak dah le ni. Dah main surah mana? Dah duduk di rumah lah. Taubat kepala hotak apa duduk di rumah? Dah kalau taubat dah, balik kepada tempat yang diperintah. meninggalkan yang dilarang, buat benda yang disuruhlah pula. Taubat itu makna kembali. Kembali ke jalan yang benar, kan duduk rumah. Duduk surah masjid kan? Ha, itu panggil kembali. Daripada jalan yang sesat ke jalan yang terang. Mana surah masjid? Oh, taubat dah ambil ni. Tak rasuah dah. Itu cerita lama, 2 tahun kena duduk dalam jail. Dalam ni dia dengar masjid ni, dah duduk rumah tengok TV. Taubat apa benda gitu? Faham? Bila dah kita bertaubat, kita kena cari ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu itulah, maka barulah boleh Islam itu menjaga kita. Islam ni dia tak jaga kita dengan nama Islam aje. Nah, tapi Islam itu dia jaga kita dengan kita mendalami ilmu Islam itu sendiri. Macam polis, ha? Nah, ha, dia bila berhadapan dengan penjenayah, dia pandai berlawan, dia pandai nembok, dia pandai macam-macam lah benda yang mempertahankan diri. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia boleh topi polis. Dah. Dengan sebab dia telah dapat kerja sebagai polis. Dah. Dengan sebab dia telah mendalami kursus sebagai seorang polis, kursus menembak, kursus senjata api, kursus tahan diri. Hak tu yang menjaga diri dia. Ha. Bukan dengan topi polis. Ah, masuk dapat kerja baru sebagai constable. Nah, patui topi polis je kek buat tak kepala. Jadi pandanglah dulu lah, pandang nembak, pandang ke? Tak eh. Kena belajar pula. Islam itu juga. Bila pak beranak ubuh nama Islam, Islam tu boleh jaga dia? Tak boleh. Dia hanya pegangan saya yang perlu dia pergi cari pula. Nah. Begitu juga daripada kebinasaan, iaitulah dengan ilmu juga. Ilmu ni macam ke security lah. Dia jaga kita. Eh? Pakaian, pakaian tak jaga kita. Uniform, tak jaga. Nah, kesesatan, nah, ilmu sesat dan sebagainya. Sebab Nabi pernah menggaris satu garisan yang lurus di atas pasir. Lepas tu Nabi garis pula di sebelah kiri kanan garis lurus tu berpuluh-puluh garis yang bengkang bengkok. Nabi kata pada para sahabat, Islam hak, hak lurus ni se. Hak kiri kanan ni sesak belaka. Dah waktu kita sesak ke tak? Tak sesak, tak sesak lagu mana? Tak sesak ni dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan mulut. Maka kita sebagai Islam, wajib kita mendalami ilmu Islam. Barulah kita tahu ni Islam kita ni Islam betul ke Islam mengaruh. Tak, kalau mana Islam mana kodoh cari makan turun pagi balik petang, malam duduk di rumah tengok TV anak-beranak, Islam karuh. Tak percaya, tanyalah ulama' mana pun atas muka bumi ni. Nampak? Tanyalah ulama' mana pun. Nah, kalau orang mengajar, tak pergi dengar orang ceramah agama, pembawa lari. Kalau orang jual Maiding Jayeng, sampai 14 kali masuk. Nah, sampai parking aja sebatu pergi. Surah dekat rumah orang mengajar, tak mau dengar. Ha, Islam sesak, dia panggil. Kalau kita tak kata sesak, sesak juga. Sebab barang sesak ni, kalau kita tak kata sesak, sesak juga. Sesat ni makna benda. Sesat ni makna jalan yang tidak tu. Ha. Jalan yang tidak tu. Daripada Kuantan sampai di traffic light Gong Kapah. Nah, nak pergi ke Kota Baru dia kena straight. Di bahang kiri tang Tok Molo. Dia panggil sesat. Pasal apa? Salah jalan. Begitu juga orang Islam Maghrib dan Isyak ni tempat dia surah dan masjid. Apatah lagi kalau ada orang menyampaikan ilmu-ilmu Islam, maka dia akan nampak surah masjid, dia akan pergi. Betul perjalanan ni? Ha, tak sesat. Ikona tak lain. Tanya orang ngajar. Salah jalan tu. Salah jalan tu bahasa Melayu. Nampak? Bahasa Arab panggil dolalah. Kesesatan. Nah, salah masuk go. Dah? Tak kira siapa-siapa pun. Yang tak karuknya, Nabi kata talabul ilmi faridah ala kulli muslimi wa muslimati. Belajar ilmu agama ni adalah wajib atas setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Faham? Tak kira siapa pun. Kalau dah ikut Nabi karu. Dah haji, haji karu. Faham? Tak kira siapa-siapa pun. Ha, walaupun bidang apa, karier apa, kita sebagai profesor, kita sebagai raja, kita sebagai menteri besar, timbalang menteri besar, exco, timbalang exco, wakil rakyat, ketua pengarah, pengarah jabatan, timbalang pengarah, ha, piung, JKK, ha, dia mari. Tak kira siapa-siapa pun, wajib belajar agama. Bukan wajib mari surau kek-kek. Mana-manalah tempat orang ajar ilmu agama, wajib hadir. Siapa yang tak belajar, jadi fasik. Faham? Tak kira siapa-siapa. Kalau exco tak belajar agama, exco fasik. Kalau orang gohir beca, pengayuh beca tak belajar agama, pengayuh fasik. Betul tak? Kalau nelayan tak belajar agama, nelayan fasik. Tak kira siapa-siapa. Angkasawan wajib mengaji. Nampak? Oleh hal yang demikian adalah paling wajar dan tepat sekali kita menerima dan menghayati Islam sebagaimana yang dituntut. Maka tak dapat tidak. Oleh kerana tok nenek moyang kita Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam, orang yang Islam yang pertama dalam sejarah, maka kita datang daripada keluarga yang menerima Islam. Tak dapat tidak, tak ada pilihan dah. Kita kena terima Islam pula sekarang. Tak ada pilihan. Dalam semua bidang, kita mesti mendulukan Islam. Sekolah Islam dengan sekolah bukan Islam, mesti dulukan sekolah Islam. Nampak? Akhlak orang bukan Islam dengan akhlak Islam, mesti kita dulukan akhlak orang Islam. Pakaian Islam dengan pakaian Barat, mesti dulukan pakaian Islam. Nampak? Tak ada pilihan kita. Dia agama ni tak boleh pilih. Dia kata tak ada paksaan dalam agama. Quran ni pula. Agama ni cakap dalam TV, dalam surat khabar, dalam internet. Nampak? La ikraha fid din. Awak tu bi ayat. Nah. Tidak ada paksaan dalam agama. Dengar molek tafsiran ayat ni. Hak lain karuk belaka. Hak ni sebetul. Bukan kita tu, ulama tu. Maksud tidak ada paksaan dalam agama ni, ialah orang Islam tak boleh paksa orang kafir masuk Islam. Faham lagi? Dan orang Islam tak boleh paksa orang kafir taat kepada sebahagian daripada perintah Islam, seperti makan makanan haram. Orang kafir nak makan babi, orang Islam tak boleh marah. Faham tak? Tak boleh paksa dia suruh semelih babi biar putus orang mereh. Tak boleh. Ini tidak ada paksaan dalam agama. Orang yang Islam dah mesti kena turut segala ajaran Islam. Ha, tu. Jangan campur, jangan masuk orang Islam dah. Dia kata jangan paksa orang pakai tudung. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini sesat. Kerana dia orang tak pakai tudung ni orang Islam dah. Orang kata kita tak boleh paksa seseorang itu untuk maknanya nak mematuhi satu-satu kewajipan. Kau pandai dia lah. Dia nak erik porong ke? Dia nak erik mak rempik ke? Dah? Tak boleh. Hak tu orang di luar Islam. Dalam Islam, dia mesti boleh paksa. Tak mau ikut, kena hukum. Faham? Kalau begitu tak ada hukuman. Tak ada hukuman orang minum arak. Tak ada hukuman orang mencuri. Apa? Tak ada paksaan dalam agama. Ini golongan daripada Islam-Islam sesat. Yang kita kenal sekarang dengan Islam liberal. Islam plural, Islam sekular, faham? Islam tamadun, faham? Ayuh belaka tu. Dan mau menganut agama Islam, wajib taat. Dari kata tak ada paksaan. Profesor-profesor, ustaz-ustaz, nah, kiai-kiai, mufti-mufti, yang kata tak boleh paksa seseorang itu, untuk taat pada perintah agama, orang tu sesat belaka. Tak kira siapa-siapa pun. Kerana ayat ini bukan untuk orang dalam Islam dah. Untuk orang di luar Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang ini tidak ada paksaan dalam nak menyuruh orang bukan Islam masuk dalam agama Islam. Orang hak ngucap dua kalimah syahadah, dia telah sign agreement. Dia akan patuh belaka. Maka bila dia minum arak, kena rotang 40 rotang. Tapi kalau dia kafir, tak boleh rotang 40 rotang. Nampak? Dia makan babi, kena takzir, kena lokak 3 malam. Sekali makan sekelo. Dua kelo, 6 malam ni. Faham? Ha. Dia faham baik dalam bab ni. Dia sama bandingannya dengan seseorang yang buat perjanjian untuk menjawat satu jawatan. Tak, dia mesti ada perjanjian. Nah, kita menjawat satu jawatan dalam satu jabatan. Umpamanya dia, kita kerja dengan JKR. Faham JKR? Jangan kau rayu. Faham? Nah, berlubang-berlubang situ lah. Nah, jadi bila kita kerja dengan jabat JKR, bermakna kita kena patuh tak pada peraturan jabatan tu. Kena patuh tak? Ha, ni ayat ni. Mana kalau kita Islam dah, wajib kena ikut. Tapi orang yang kerja jabat air kena patuh tak? Dengan undang jabat JKR. Jabat. Tak boleh paksa. Dan tak kena patuh. Pasal dia di luar. Faham lagi? Dan kita masuk jabat pukul 10. Buah jabat kata, apa masuk pukul 10 kan? Pukul 8. Tiada paksaan dalam agama. Ha, jawab lagi tu. Memang bodoh tiga suku. Faham? Budak sekolah, dia kena patuh peraturan undang-undang sekolah tu. Umpamanya. Tak? Maka kalau dia dok sekolah dah situ, dia kena patuh. Dok kan? Dia boleh taruh rambut panjang. Faham tak? Tapi kalau dia sekolah tu, tak boleh. Maknanya cikgu boleh dok watang. Mak rempik hok dok sekolah dah pasal rambut panjang. Tak boleh ha? Pasal dia dok sekolah tu. Ha, maka orang Islam yang telah menganut agama Islam wajib kena taat perintah Islam. Faham tak? Kalau tak mau perintah, tak mau ikut, dia duduk di planet lain. Beli lah pasal minggu ada jual 3 hotel. Seria planet. Faham lagi? Allah kata dalam satu hadis kursi, wa man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur li ni'mai falyatlub rabban siwa'i wal yakhrud min tahti sama'i. Bukan kita kata. Faham tak? Barang siapa tak suka dengan hukum halal haram aku, barang siapa yang tidak sabar dengan ujian aku, barang siapa yang tidak syukur nikmat aku, tak terima kasih, maka cari Tuhan lainlah, tak usah sembah aku. Dan sila keluar daripada bumi aku. Faham tak? Itu tak ayat ni. Bukan kita reka. Faham tak? Surga bila rumah ngajar tak mugi. Maidin macam nak pecoh. Nampak? Masuk dulu kali. Nah. Siapa nak marah, suruh buka awal. Pengawal keselamatan siapa tahan ni, wajib-wajib. Belum buka, belum buka. Ha. Wajib-wajib berterok nak masuk. Nak masuk juga. Aku nak juga. Ha. Pengawal keselamatan kata pula, jangan monyet. Ha. Nak masuk juga. Mana dok buka pintu nak masuk dah. Pintu surah dekat rumah. Dok cakap nak buka. Dok mari-mari. Lepas tu nak masuk surga. Kuda ke apa? Ha. Ha. Cerita bayang. Ni hak rumah Allah ni. Ni rumah Maiding. Tokek dia Maiding. Ha, dulu Giant. Gergasi. Bukan salah. Tak. Ha. Tapi baru buka 14 kali pergi dah surah dekat rumah dah pergi. Nah, itu masalah. Lepas tu duk berasa dia berjuruh. Matilah waktu turun surah. Payah atas-atas pelik kan? Tak, katik lah tak kiai. Bukan pelik sini. Pelik samping, Kuala Lumpur. Ha? Dia kena kata sikit. Nah. Dia kena kata sama-sama sangat dah leh juga macam budak-budak kak lak betul ya. Kena kata etik, kata sama leceh pula. Tak. Ha. Ada akak ke? Kan? Ha? Ha, ada lah apa. Kita berhenti lama sikit. Tak. Ha. Senyum habis buk dia makan tu. Aku dulu tanya je. Mu semua yang lapor. Ini amatlah tepat. Jadi amal Islam lagu mana? Sebagaimana yang dituntut. Bukan ikut si. Sebagaimana yang disuruh. Jangan ikut si. Mesti ikut betul-betul. Macam mana yang Nabi ajar, Allah ajar, ulama ajar. Tengok orang pergi melontar di jamrah. Ingat ikut si pelakon. Nak? Dia ada jamrah, jamrah apa? Jamrah ula, jamrah ula, jamrah wusta, jamrah Aqabah. Nak? Dia ada tepat lontar dia. Kalau kita lontar masuk belakang Yewang, 70 utih. Nak? Tapi 15 Zulhijjah, sah tak? Tak sah. Kalau tak kena dengan tarikh dia. Tapi kalau kita melontar betul 11, 12 dan 13 Zulhijjah, tak masuk suti. Pasal apa? Pasal tol tapal dia orang. Nah, dah sah juga. Mana kena ada peraturan dia. Ibadah dia kena ikut peraturan. Hidup kita ni 4 perkara. Yang pertama ibadah, kedua muamalat, ketiga munakahat, keempat jinayat dan siasah. Itu saja kehidupan kita. Nah, mata serma tu dia ada peraturan. Ibadah tak daripada solat, zakat, haji, puasa, semua ada peraturan. Muamalah kena ikut peraturan tak? Jual, beli, hutang, gadai, pinjam, sewa, saham, ada peraturan Islam. Dah ikut, sesat. Munakahat, pinang, nikah, kahwin, cerai, tolak, habanah. Tak? Ada peraturan Islam. Dah ikut, babak. Jinayah, masalah takzir, masalah kisah, masalah hudud, masalah mahkamah, masalah qadi, masalah peguam bela, pendakwa, kena ikut Islam. Dah ikut, sesat. Kita duduk fahamnya, kok bagi ibadat saja kena ikut Islam. Nampak? Ha, betul semula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30 berbunyi, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila liqalqillah dzalikal dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah dirimu ke arah agama yang lurus, iaitu agama Islam ciptaan Allah yang menciptakan manusia begitu sesuai di atasnya. Tidak sepatut berlaku sebarang penukaran pada ciptaan Allah. Itulah agama yang sebenar lagi lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah kata, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Allah hadapkan ayat ini kepada kita semua. Yang ini mestilah kita mengikut agama Islam yang lurus, yang tu. Agama lain Tuhan tak kata hanifah. Islam je hanifah. Hanifah ni agama yang tu. Agama yang lurus. Yang tak ada bengkang-bengkuk. Jadi agama lain sesat belaka. Kristian sesat. Yahudi sesat. Majusi sesat. Hayaping sesat. Nah, hak kata politik suku, agama suku sesat juga. Kan Islam ni mencakupi segala-galanya. Islam ni agama siapa? Iaitulah ciptaan Allah. Hak Tuhan. Maka hak Tuhan tak boleh ubah. Allah kata tawaf tujuh keliling. Allah kata sehari lima waktu, sehari semalam, semayang, dah sobah jadi 4. Dah boleh. Allah kata buat tunai haji ni di Kaabah, di Baitillah, di Mekah, dah sobah, di Pulau Pinang, jadi. Sesat. Nah, Allah kata haram laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-dua tanpa hubungan nikah. Tak tahu nak buat. Datuk Ahmad, sesat. Nah, Allah kata orang yang berzina kada tak ada laki tak ada bini lagi 100 pukulan. Kita buat 500 riyal denda. Sesat tu. Ha, senang ni. Tak kira siapa-siapa pun. Nah. Odah kalau ulama kata 1000 riyal pun ulama sesat. Dia kena ikut Tuhan. Ha, Allah dak wajibkan, ha Allah dak qadarkan, ha agama dak tetapkan, bebas. Nampak? Tapi kalau tak tetap dah, tak boleh ubah. Nah. Hak dah tetap lagi. Nah. Kita nak nanak nasi banyak-banyak mana Quran dah kita? Tak ada sebut dalam Quran. Jangan lebih menanak daripada 3 lain. Tak ada. Quran dah dah mu anak ramak, nak 2 cukup nanak. Nah, ini nak nanak sikit. Tak ada hak. Hak tu dah tetap. Nah. Ha. Kita nak buat baju kocek berapa-berapa korang damu ha. Tak ada tetap dalam Quran. Nah, tak ada sebut dalam hadis. Berasa nak ubuh 3 je kocek, macam orang lain ubuh 3. Berasa nak buat banyak 6 kocek. Pasal apa? Pasal nak nak jamu sor ni. Ha, nak tuan rumah. Nak ubuh 6 kocek, 3 atas belakang. Tak ada masalah. Nah. Ha. Nak cat rumah, tuan ada kata acak kena warna belang. Tiang kena warna kuning. Tak jauh. Kau pandai. Tak. Orang ni minat koko-koko. Orang ni berasa nak cak kuning-kuning. Cak lah pergi kali aku. Jangan biru. Sudah lah. Tidak sepatut berlaku sebarang penukaran pada ciptaan Allah. Jadi, peraturan Allah tak patut orang tukar. Kerana kita ni bukan berkongsi dengan Allah masa nak cipta dunia. Allah cipta langit dan bumi seorang. Kalau kita tupang atik kursi, masa Tuhan cipta langit dan bumi itu, kita pakat dengan Tuhan dua orang, boleh kita nak ubah hukum Quran? Dan sekarang orang ada ubah hukum Quran, sewi. Nah, Allah seorang yang cipta langit bumi kan? Bila dia saja yang cipta langit bumi, peraturan dia tak ada orang berhak ubah. Kalau kita nak ubah, kita kena milik atik, baru boleh ubah. Umpamanya seorang ketua jabatan mengubah peraturan jabatannya dengan 2 akta baru. Siapa dia ketua jabatan? Faham tak? Umpamanya. Ataupun seorang ayah dalam rumah buat satu lagi undang-undang baru untuk anak-anak dia. Ubah hak lama. Tak apalah dia tuan rumah. Dan kita siapa? Nah, tuan bumi. Yang denda yang jadi dia daripada 100 hutang jadi 500 ya. Yang Allah kata hendaklah sebat 40, Nabi kata 40 kata orang minum arak, kita cacah 15 riyal. Aha. Kita pakat dengan Tuhan, projek buat bumi itu, tak ada kena-kena, mari tupang orang siap dah, lepas tu memandai-mandai pula. Tak boleh. Tak. Jadi kita belajar, bukan nak dengar perkataan manusia, perkataan Allah dan Rasul. Bila kita tahu hak ni perkataan Allah dan Rasul, maka bila kita berhadapan dengan pengubahan-pengubahan yang berlaku dalam masyarakat sekarang, kita tahulah mereka ini sedang melakukan satu kesalahan. Itu kita nak tahu. Nah, ilmu ni bukan semata kita nak amal saja. Dengan ilmu juga kita boleh tahu kesesatan yang berlaku dalam umat sekarang. Ini ilmu lah. Tak ada ilmu lah kata gua ni. Benda doktor kata betul. Nah, dengan ilmu kita boleh tinggal tu iman. Kalau tak ada ilmu dah tinggal tu imam. Berapa? Tu imam naik 5 rakaat mayar zuhur. Tak ada ilmu ikut juga. Berdegang-degang kali naik 5. Diorang ngaji dah ikut. Dia duduk dalam tahiyat tunggu. Pasal apa? Membezakan daripada orang-orang yang ikut imam. Pasal dia belajar. Nampak? Itulah agama yang sebenar lagi lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui mana agama Islam indah sungguh. Ha, bermacam-macam peraturan, bermacam-macam perkara yang baik ada di dalam agama Islam. Tetapi oleh kerana manusia ini tak reti ke benda, tak tahu, mereka tak mau ikut benda yang baik. Kita tengok majoriti umat Melayu akhir zaman ni, mereka ni tak mau ikut peraturan Islam. Pasal apa? Pasal tak tahu. Tapi peraturan yang tak molek dia ikut. Macam anak-anak muda. Nah, dia tak suka baca Quran, dia tak suka dengar orang baca Quran. Sebab dia tak tahu kelebihan mendengarnya. Dia dengar orang lain, dengar lagu, dengar orang nyanyi, tengok orang joget. Daripada tengok orang ngajar baik, tengok orang joget. Pasal apa? Dia tak tahu harga. Harga nilai tak tahu. Orang yang tak tahu nilai ni macam orang bodoh. Nah, Macam budak-budak kek yang umur 2 tahun. Kita pergi piti 50 ya, yang siap. Di mana mak dia tak siap? Mak dia tahu ni lah. Dan anak siap, anak dia bodoh. Tak tahu ke benda. Maka kita yang tua ni macam budak-budak kek tak. Orang ngajar agama tak pergi. Orang jual beli tengah garip. Apa kereta bapa habis solat-solat maghrib pergi. Pasal ayah bodoh je kok. Nah. Jadi dengan ilmu ni juga kita tahu bahawasanya kita ni melakukan perkara yang betul ataupun tidak. Penting ilmu. Dengan ilmu juga kita boleh tolong adik-beradik kita. Kita boleh nasihat sahabat handai kita. Kalau tak ada ilmu, nak kata apa? Dia tak ada ilmu kata gua ni. Dah aku dah ketiga nak kata. Dia main gitu. Nah, kadang-kadang orang tanya satu soalan, dah boleh nak jawab. Nah. Soalan sejauh manakah kita dituntut menerima, mematuhi dan menghayati Islam? Jadi dah Islam ni agama yang betul, agama yang lurus. Kita boleh terima Islam ni, nak amal Islam takat mana? Jawab sebagaimana yang dikatakan tadi bahawa manusia amatlah perlu kepada agama. Kita ni berhajat pada agama. Agama ni maknanya cara kita nak betul dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita ni start daripada bangun tidur sampai ke tidur balik. Tu kehidupan ni panggil. Faham? Kita bangun tidur agama khabar dah buat gini. Tak lepas dah daripada agama. Agama ni bukan semayang ni. Tetapi kehidupan. Sebab agama tu cara hidup. Kalau cara hidup kita tak Islam, sesak lah kita. Kita bangun daripada tidur, Nabi ajar kan? Alhamdulillah. Nah, allazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagimu, wahai Allah, yang telah menghidupkan semula aku daripada mati tadi. Nah, kan kita tidur tu mati, tak gerak. Allah boleh meneruskan kematian kita, mati dulu. Boleh mati. Nah. Kita makan dia ada agama. Cara makan, adab makan, masuk tandas. Nah. Keluar daripada rumah. Nah. Nak naik kenderaan. Nabi ajar berarti. Itu agama. Kalau berhadapan dengan masyarakat, caranya lagu ni. Kalau buat kerja, benda yang di bawah bidang kuasa kita diberi kuasa, satu kuasa, jangan rasuah. Nampak? Kalau berlaku rasuah, sila lapor. Balik daripada itu, kita bersokang pula untuk menyihatkan badan. Ada peraturan agama pula, nak sokang boleh. Jangan pakai pakaian yang dedah aurat. Jangan capur laki puan tak tahu ke benda. Tak ada benda yang boleh lepas daripada agama. Nah. Bahawa manusia amat perlu kepada agama. Jadi dalam persoalan ini hendaklah kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala telah memerintahkan supaya kita menerima dan mematuhi Islam seluruhnya. Islam bukan semayang puasa zakat saja, tetapi keseluruhan. Ini dapat difahamkan daripada firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Maksudnya, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya. Maka berdasar kepada ayat tersebut, jelaslah sudah bahawa tuntutan penerimaan Islam ialah merangkumi soal akidah, soal ibadah, soal rumah tangga, soal masyarakat, soal-soal yang mengenai kehidupan kita seluruhnya. Kita kena ikut seluruhnya dalam beragama, bukan ikut nafsu kita. Nah, kalau ambil separuh-separuh saja, tak tu. Umpamanya dalam bab haji, dalam bab zakat, dalam bab puasa, dalam bab semayang, kita ikut Quran. Kita baca hadis. Tapi dalam bab lain, kita dah ikut Quran. Quran kata, riba tu haram. Wa haramallahu riba. Nampak? Wa ahallallahu al-bai'a wa haramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tu Quran kata dalam bab jual beli. Nah, kita tak pakai ayat tu, kita menjalankan muamalat secara riba. Sesat lah tu. Tapi kalau dalam bab semayang, oh pakai Quran. Oh dalam bab haji ayat Quran lah. Kalau dalam bab taharah, bab mandi junub, oh kena pakai hadis. Hadis Nabi. Dah tu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dalam bab jual beli Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Lorang ni dak akal. Ah, mu gitu lalu je mak. Ya kena qana. Semuanya kena ikut peraturan Islam. Kalau pakai separuh-separuh saja ikut, Nasara dipanggil. Agama Nasara ni dalam bab ibadat kita ikut Injil, dalam bab kehidupan kehidupan masyarakat ni, bermasyarakat, kehidupan bernegara, politik, siasat, ekonomi, kita ikut kita sendiri. Itu dipanggil Nasara. Nasrani, Kristian. Nampak? Jadi kita, kalau kita sebenar nak menjadi Islam yang sejati, semua bab kita kena ikut Islam. Nampak? Bukan politik saja Islam, semua bab. Kadang-kadang kita politik tu Islam dah. Muamalah dah ikut Islam sekarang. Nak jual beli karuk dah kena. Nak bak sewa dah bertepatan dengan syariat. Nak kadang-kadang kena dah politik tu ikut Islam dah. Nak dalam bak muamalah tu comel sangat ikut Islam. Oh ibadat bagus sangat. Nak tapi bak aurat anak bini lereh pula. Nah ni jadi biarlah kafah, mana keseluruhan. Nah yang ibadat saja tinggal politik dak betul juga. Yang politik saja siapa dak mari dengar, dak mari ngaji pun dak betul juga. Jadi udkhulu, semua mu kena ambil kafah. Sekian sekali. Yang jadi molek kita bukan orang lain. Individu tu molek. Jadi baik individu. Individu ni seorang-seorang, mana tiga beradik seorang tu satu individu, satu fardi dia panggil. Bila tiga beradik ni molek ikut Islam, maka rumah tangga molek. Bila rumah tangga comel, maka masyarakat baru menjadi baik. Mana sebab tu lah Nabi kata, talabul ilmi faridah ala kulli. Nabi tak kata ala ba'di, atas tengah saja. Ala kulli, atas sekalian umat Islam, laki-laki dan perempuan. Kerana bila masing-masing menjalankan tugas mendalami ilmu Islam, maka mereka setidak-tidaknya, kalaupun tidak 100% beramal, tetapi mereka akan beramal juga dengan Islam. Kerana biasanya tak mesti orang ngaji di jamaah belaka 100%. Tak, tapi lebih baik daripada orang tak mengaji, tak dengar. Nah, bila kita baik sekurang-kurangnya, nah, anak isteri kita baik sikit. Kita lebih baik anak isteri, kita lebih baik lagi. Jadi kita kena terima Islam semua sekali merangkumi soal akidah. Akidah pegangan biar betul. Kena ikut Islam juga. Maknanya semua daripada Allah Ta'ala belaka. Kita hanya mampu berusaha. Nampak? Sebab itulah walaupun kita tak sebut insya-Allah tak apa, atas asal hati kita ingat jika diizinkan Allah berjaya. Apa guna kata mulut insya-Allah tapi hati lalai daripada Allah? Nah, 3 bulan lepas apabila kering dah air banjir di Johor. Nah, kali kedua kena langgar banjir 15 kaki, kering air. Nah, maka bercakaplah seorang pegawai tinggi dalam jabatan perparitan, dalam suak khabar. Kita jamin negeri Johor tidak akan melihat banjir lagi. Ni orang rosak akidah cakap. Betulah. Baru 3 bulan lepas keluar tak khabar, keluar dalam TV. Dalam ni benda tergelam air banjir. Johor ke Sumatera. Habis tergelam pula. Parit Sulung, Parit Bongsu, Parit Raja, Parit JKK, macam-macam. Parit Dalam, Parit Tohok, macam-macam kampung parit. Tak tergelam pula. Ewan. Ke cerita lama le ni dalam TV tadi. Berita pukul 7 tadi tergelam habis tunjuk. Tak. Negeri Johor gelang pula dah. 3 bulan lepas dia kata kita jamin. Nampak? Tak akan berlaku lagi. Ha tengok. Macam mana? Nah. Ini akidah rosak ni. Apa jadi gitu cakap? Pasal jahit. Pada dalam bab akidah, kalau kita tak pandai, kita pergi cakap rosak akidah. Bila rosak akidah, tidak memberi manfaat. Macam utuh rosak. Tak beri manfaat. Dah tayar baru. Bukan tayar baru. Ring, sport. Baru sembuh bos, saya kenal nyala belaka selendang baru pun tahu dah pisting duduk atas meja. Boleh jalan? Dah boleh jalan. Faham? Barang dalam tu jeng. Bila barang dalam rosak, gaji RM40,000 pun tak guna. Patut akidah kena ikut Islam. Kalau tak cakap lagu tu. InsyaAllah lah kita akan berusaha. Allah yang menentukan. Nah, ha, kita akan buat benteng dan sebagainya. Baru boleh tahan kira cakap tu. Baru orang beriman cakap. Nah, ini dok. Kita akan jamin. Oh, boleh jamin. Mu siapa nak jamin? Nampak? Mu boleh jamin orang lain pula. Soal ibadah kena ikut Quran, hadis dan ulama. Soal rumah tangga itu juga. Dalam bab rumah tangga kena ikut Quran, kena ikut hadis. Tak boleh buat ikut syir itu. Tak ikut pandai tak boleh. Nah. Walaupun lama, walaupun maknanya kita ni baik sangatlah duduk serumah. Sebab apa? Dah orang gaji kita. Wajib juga patuh peraturan aurat. Tutup kepala wajib kena tutup kepala. Nah, jangan main ikut syir gitu. Tak boleh, tu dalam bab rumah tangga. Oh, baik sangat ustaz. 15 tahun dah jadi bibik. Ha? Nampak? Tak berasa apa dah kalau tengok rambut dia pun. Haram juga. Tak boleh. Kena patuh peraturan. Nah, itu dalam bab rumah tangga. Soal masyarakat, masyarakat semua kena ikut Islam belaka. Oh, dah padang gitu semua kena ikut Islam memang lah. Kamu kafir. Tak? Jawapan tu macam orang kafir jawab. Dan kalau kita orang Islam, Islam ni maknanya ikut belaka. Faham baik sikit. Islam ni maknanya benda ke? Islam ni maknanya ikut belaka. Quran hadis, ikut belaka. Khabar kajar imam pun, ikut belaka. Itu baru Islam. Sami'na wa ata'na. Itu orang Islam. Nah, ikut belaka. Bukan kita ikut Islam ni jadi punah rumah tangga, tak jadi molek. Pemerintah ikut Islam, dia selamat masuk syurga. Dia ikut Islam, dia masuk neraka. Rakyat ikut Islam, rakyat selamat masuk syurga. Rakyat tak ikut Islam, rakyat tu tak selamat masuk neraka. Dia gitu. Dan soal-soal mengenai kehidupan kita seluruhnya, tak boleh lari daripada Islam. Soal-soal kata dalam bab memerintah negara, pakai selipar tu Nabi ajar. Masuk kaki kanan dulu. Tak. Nak masuk tandas, Nabi ajar masuk kaki kiri dulu. Pasal nak masuk tempat yang tidak baik, sunat mendulukan kaki yang kiri. Tak. Nak masuk jaya kaki kiri dulu. Berarti depan jaya tu baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nampak? Ha. Kena kata kita sunat. Nak masuk tempat-tempat yang maksiat. Darurah masuk tu kan nak beli barang, tak apalah. Tak, tapi tempat tu orang lupa kepada Allah. Tak, maka masuk kaki kiri dulu. Tak, nak keluar kaki kanan dulu. Nah, ada belaka dalam hukum hakam Islam. Tak ada benda yang terlepas. Tak sama macam agama Hindu, agama Majusi kecil. Kerana mereka hanya adalah peraturan beribadah saja. Islam, semua bab ada peraturan. Itulah maksud Islam yang syumul. Soal, apakah pandangan Islam kalau diambil sebahagian yang sesuai saja daripada Islam dengan menolak sebahagian yang lain? Ini soal ni, macam mana kalau Islam ni ambil sebahagian-sebahagian, sebahagian yang lain tak ikut? Umpamanya ambil dalam bab ibadat saja, dalam bab munakahat ikut kafir, dalam bab semayang ikut Nabi, dalam bab nikah ikut Hindu sanding, guna pula hukum. Nah, tak boleh ikut Islam. Ataupun dalam bab munakahat ikut Islam, cukup dengan imam, cukup dengan saksi. Tak, cucuk. Cukup dengan maknanya wali nikah apa semua. Tak. Tapi dak semayang pula pengantin guna pula. Nah, dia ada bab belaka. Sebab yang berlaku soalan ni kerana berlaku masalah ni dalam masyarakat. Nak pula sekarang kita tengok masyarakat Islam memang mensuku-sukukan pegangan Islam dan amalan Islam. Nah, comel dah semayang 5 waktu, pegangan pula syirik. Bapa syirik? Dah percaya ke kayu kokar? Dia kata mati cicin kayu kokar ni kalau kena-kena gitu gini ketik lepas apa semua orang nak racun nak jadi apa. Nah, dah jadi kafir, kita pakai cicin dah padang dengan mata. Nah, padahal yang menyelamatkan kita Allah Subhanahu Taala. Bacaan-bacaan zikir pelindung yang dibenarkan bawa datang daripada nas, daripada hadis yang sahih, barulah kita aman. Adapun kalau kita pakar kayu kokar ni kerana kayu kokar ni maknanya comel, dah ambil berkat dengan kayu yang dibuat batu Nabi Nuh umpamanya, ambil tahan ke, ambil berkat gitu. Ni dah boleh jaga kita, boleh jadi pelindung kita. Kan? Mana kapi? Ni bak akidah kan? Yang boleh beri pelindung seorang ni Allah Ta'ala kan. Nak? Bukan marah pakar tapi ramah sesat dia ni. Dia kata saya mari tu langgar di kereta daripada belakang. Menambung saya. Tapi luka sikit je. Kalau nak kira kan. Memang rabuk habis tau. Pasal kuat saya. Nampak? Ni langgar di kereta ke belakang. Kereta tengah laju. Saya dang pakai cicing ni lah. Eh ramai dia ni. Tidak kerja tak sebut. Ha, jadi sesat jadi kafir. Batal Islam. Pasal apa? Pasal jahil? Orang ajak mari dengar bu. Nampak? Ha, nampak? Tambah mari ngaji. Puasa macam ke? Ular sawa tak temu kambing. Berjelek tak buat cetam. Puasa. Tamu-tamu dengar tak mau belajar tak mau puasa. Pasal jahil. Puasa daripada pagi sampai petang. Tak pakai tudung tu beg rumah. Macam keling puasa. Nah, dah keling dah pakai tudung. Nah. Anak anu. Anak tokeh hok kising Cina pakai tudung hok. Dak. Ha, darah Melayu ni hok dak pakai tudung. Anak beranak hok kising. Ni gitu je. Faham? Jadi banyak sangat ikut si. Orang nak bagi khabar tak mau dengar. Jauh daripada ulama. Lepas tu dah kurang amalan. Amalan beramal juga. Tapi ikut si ya. Berasa nak wak ni, wak ni. Berasa pegang ini tutup tu. Orang kata benda ni molek, molek etek. Tak ada sumber untuk jadi rujukan. Tak ada untuk guru nak buat panduan. Akhirnya memang membawa kepada kemusnahan. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa adina bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.